wanita muslimah adalah ridha dengan apa yang Allah takdirkan untuknya. Oleh karena itu dia tidak akan menampak-nampakkan sesuatu yang memang tidak ada pada dirinya, terlihat panjang atau lebat padahal tidak demikian. Hadisnya dari Asma binti Abu Bakrin. Namun sebelumnya, sanad sebelumnya kayaknya bagus untuk dibaca. Ini hadis ini dari Hisham bin Urwah. Ini Hisham bin Urwah bin Zubair. Dari Hisham bin Urwah bin Zubair, dari istrinya. Istrinya Hisham bin Urwah adalah Fatimah bintil Mungdir ibn Zubair ibn Awam. Jadi maka hadis ini diriatkan dari seorang suami dari istrinya. Suaminya namanya Hisham bin Urwah bin Zubair. Ini cucunya Urwah bin Zubair. Dari istrinya, istrinya itu Fatimah binti Mungdir ibn Az-Zubair. Maka Az-Zubair bin Awam punya dua anak laki-laki, ada Urwah bin Zubair dan ada Al-Mungdir bin Zubair. Dari Urwah bin Zubair ada anak laki-laki namanya Hisham. Kemudian dari Al-Mungdir itu punya anak perempuan namanya Fatimah. Berarti keduanya ini sepupuan dan keduanya adalah suami istri. Maka Asma binti Abu Bakar adalah nenek dari keduanya. Neneknya sama Hisham ya neneknya Asma. Fatimah binti Al-Mungdir juga neneknya adalah Asma. Maka di sini katakan Asma adalah jatuhuma ma'an. Asma adalah nenek bagi keduanya. Karena Asma adalah ibunya Mungdir sekaligus ibunya Urwah. Dari Asma binti Abu Bakrin. Maka ini menunjukkan bahasanya di masa sahabat pernikahan antar sepupu itu, atau di masa silam pernikahan antar sepupu itu biasa saja. Banyak kasusnya. Nabi nikah dengan sepupunya. Nabi, salah satu istri Nabi adalah sepupu beliau, yaitu Maimunah. Maimunah itu sepupu beliau dari bibi. Sepupu beliau dari khalahnya Nabi, dari bibinya Nabi. Maka Nabi nikah dengan sepupunya. Demikian juga di sini dari keluarganya Az-Zubair bin Awam juga ada pernikahan antar sepupu. Dari Asma binti Abu Bakrin, beliau mengatakan ada seorang perempuan datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas menyampaikan, wahai Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku itu Urayisan. Bentuk tazrir dari arus. Bentuk tazrir, bentuk kecil dari arus. Dan arus adalah suami istri ingda dukhuli biha, manakala sudah kumpul. Bukan hanya sekedar sudah akad nikah, namun sudah kumpul. Itu disebut arus. Nah, perempuan ini, pengantin perempuan ini, asobatha hasbatun, terkena sejenis cacar. Hasbatun itu bathrun bisul tahuju fil jildi, yang muncul di kulit. wa yuqalu hiya judari, dia adalah cacar. Namun enggak tahu kalau di sini cacar sampai rambutnya rontok. Cacarnya menyebabkan rambutnya rontok karena sangat panasnya. Mungkin cacar dirinya dengan demam tinggi sampai rambut rontok karena fatamaraqa sya'ruha, maka rontoklah tamaraqa sya'ruha, maka rontoklah rambut kepalanya. Tamaraqa artinya tasaqata. Nah kemudian sebagaimana di riwayat yang lain dan di tradisi orang Arab, akad nikah itu belum tentu langsung kumpul. Akad nikah masih balik ke rumahnya masing-masing habis akad. Nanti ada waktu yang telah ditentukan untuk dipertemukan. Maka sebagaimana di riwayat yang lain mengatakan dia terkena cacar, kemudian rambutnya rontok. Sekarang dah sehat, kemudian suaminya ingin minta agar segera dipertemukan. Padahal di rambut kepalanya tidak ada, di kepalanya tidak ada rambut. Maka si ibu kemudian minta izin, bolehkah saya letakkan pada kepalanya sesuatu untuk mempercantiknya, mempercantik anak perempuanku. Maka di sini afa asiluhu, boleh akukah sambung rambutnya dengan rambut yang lain? Berarti masih ada rambut namun tidak banyak. Faqal, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan la'anallahu alwasilah wal mustausilah. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang minta agar disambung rambutnya. Berkenaan dengan berkenaan dengan hadis ini, Al-Qurtubi mengatakan hadis ini adalah nas dari tegas tentang haramnya menyambung rambut dengan rambut yang lain. Ini pendapat Imam Malik dan sejumlah ulama. Mereka melarang menyambung rambut dengan apapun, dengan potongan kain, dengan wol dan yang lain. Kenapa itu juga dilarang? Karena ini semakna dengan menyambung rambut dengan rambut. Di samping terdapat hadis, terdapat larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perempuan menyambung rambutnya dengan sesuatu apapun, sebagaimana nanti ya, hadisnya akan kita baca di buku Sifatul Mar'ah Muslimah. Ya, kemudian termasuk menyambung rambut adalah meletakkan rambut di kepala. Meletakkan rambut di kepala sehingga terlihat rambutnya lebat. Di sini masih perkataan Al-Qurtubi di kitabnya Al-Mufhim, Syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan ada sejumlah orang yang membolehkan meletakkan rambut pada kepala, sambil beralasan yang dilarang itu kalau menyambung. Ini kan meletakkan, bukan menyambung. Maka dikomentari oleh Abul Abbas Al-Qurtubi, hadhihi dhahiriyatun mahdhatun. Ini letterlek yang kebangetan. Ini letterlek yang kebangetan. Wa i'radun anil makna, dan berpaling tidak peduli dengan makna. Kemudian catatan penting, namun tidaklah termasuk dalam larangan ini ya, tidaklah termasuk dalam larangan ini menurut Abul Abbas Al-Qurtubi, sesuatu yang diikat di rambut berupa benang-benang, benang sutra yang warna-warni dan yang lainnya yang tidak serupa dengan rambut, tidak pula berfungsi memperbanyak rambut. Namun innama yuf'alu dzalika litajammul, non dilakukan sekedar untuk berhias. Ini pendapat Abul Abbas Al-Qurtubi, beliau mazhabnya Maliki, pensyarah Sahih Muslim. Ya, membedakan antara menyambung rambut dengan sesuatu yang lain dengan tujuan untuk memperbanyak rambut, maka tidak boleh, meskipun tidak dengan bukan dengan rambut. Namun ketika disambung dengan sesuatu yang lain, yang pertama tidak serupa dengan rambut dan bukan untuk tujuan memperbanyak rambut, tujuannya untuk berdandan, maka beliau bolehkan. Meskipun boleh jadi ada ulama yang lain tidak sepakat dengan hal ini. Maka fawaid yang bisa kita ambil dari hadis ini, di antara fawaidnya adalah haramnya menyambung rambut dengan rambut yang lain, baik itu untuk perempuan yang punya uzur semacam pengantin atau yang lain. Dan menyambung rambut adalah di antara bentuk dosa besar, karena dilaknat pelakunya, demikian juga objeknya. Dan tidak ada laknat kecuali untuk dosa besar. Kemudian di sini dalil bahasanya orang yang menolong orang lain untuk melakukan satu hal yang haram, maka dia bersekutu dengan dosa bersama pelakunya. Maka pelaku perbuatan menyambung tentu ya, tukang sambungnya. Nah, sedangkan penolongnya adalah orang yang mau jadi objek. Dan di sini dalil haramnya menipu dengan berbagai macam bentuk penipuan. Dan di sini dalil bolehnya menyimpan potongan rambut, dan tidaklah wajib potongan rambut itu untuk dikubur. Sisi pendalilannya, perempuan ini mau nyambung rambut anaknya, berarti ada rambut simpanan, ada potongan rambut simpanan. Tidak mungkin bisa ada kegiatan nyambung rambut kalau tidak ada potongan rambut yang tersimpan. Kalau potongan rambut langsung, habis potong rambut langsung dibuang, dipendam, dikubur, berarti enggak akan ada rambut tersisa yang bisa disambungkan. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya bolehnya memiliki simpanan potongan rambut. Ya, demikian juga berkenaan dengan pendapat para ulama tentang menyambung rambut, maka dzahab al-jumhur mayoritas para ulama berpendapat haramnya menyambung rambut secara mutlak. Ibnu Hajar mengatakan hadis ini hujah mendukung jumhur ulama yang melarang menyambung rambut dengan sesuatu apapun, baik disambung dengan rambut atau dengan yang lain. Nanti akan ada hadis Nabi melarang keras orang perempuan menyambung rambutnya syai'an dengan sesuatu yang lain. Ini pendapat jumhur. Dan ada yang yang membedakannya, namun jumhur itu yang tidak membedakan antara disambung dengan rambut atau bukan. Kemudian ada keterangan menarik yang untuk dibaca adalah penjelasan Imam Nawawi. Beliau mengatakan hadis-hadis ini adalah dalil tegas haramnya menyambung rambut, ya, terlaknatnya orang yang melakukannya dan objek-objeknya. Wa hadza wa adh-dhahir al-mukhtar, inilah pendapat yang benar yang terpilih. Wa qad fassalahu ashabuna yakni Syafi'iyah. Dan kalau Syafi'iyah punya rincian tentang masalah menyambung rambut. Ya, ini berikut ini rincian dari Syafi'iyah. Jika seorang yang pertama, jika seorang wanita menyambung rambut dengan rambut manusia yang lain, maka rambut disambung dengan rambut orang. Fawa haramun bila khilafin, maka itu haram tanpa ada perselisihan di antara Syafi'iyah. Baik disambung dengan rambut laki-laki ataupun perempuan. Baik itu rambut mahramnya, suaminya atau bukan. Bila khilafin, tanpa ada perselisihan di antara Syafi'iyah. Ya, maka Syafi'iyah ya, tidak berselisih tentang haramnya menyambut rambut dengan rambut. Dengan rambut manusia. Kenapa? Alasannya karena hadisnya bersifat umum, melarang menyambung rambut tanpa memberikan pengecualian. Alasan yang lain, ya anu yahrumu al-intifa'u bisya'ril adami, karena haram hukumnya memanfaatkan rambut manusia. Dan haram hukumnya memanfaatkan bagian tubuh manusia yang manusia. Li karamatihi, karena anggota tubuh manusia itu mulia. Dan bentuk memuliakan anggota tubuh manusia itu adalah dengan memendamnya. Sebagaimana badan manusia dimuliakan dengan cara dikuburkan. Bal yudfanu sya'ruhu, sehingga potongan rambut itu semestinya dikubur. Demikian juga kuku dan anggota badan yang lain. Ini kata Syafi'iyah mestinya dikubur, tidak malah disimpan dan dipakai untuk nyambung rambut. Ini yang pertama. Ini, nyambung rambut dengan rambut manusia hukumnya haram karena dua alasan. Dari Syafi'iyah ada dua alasan, karena hadisnya tidak memberikan pengecualian. Kemudian yang kedua, karena potongan bagian dari badan manusia itu seharusnya dikuburkan. Dikubur, dipendam, tidak malah disimpan. Yang kedua, jika disambung dengan rambut namun bukan rambut manusia, maka nanti dilihat jika rambut atau bulu itu najis. Contohnya rambut bangkai atau rambut atau bulu dari hewan yang tidak halal dimakan. Manakala bulu tersebut lepas dari si hewan dalam keadaan dia masih hidup, maka hukumnya juga haram. Karena termasuk menyambung rambut dengan sesuatu yang lain, ditambah karena membawa najis dalam sholatnya. Maka dua hal ini hukumnya haram. Ya, baik yang disambung rambutnya itu wanita bersuami ataukah bukan. Kemudian yang ketiga, jika disambung dengan bulu atau rambut hewan, namun statusnya suci dan itu bukan rambut manusia. Bukan rambut manusia, statusnya suci menurut Syafi'iyah. Ya, maka dirinci dengan dua rincian. Jika dia tidak punya suami, maka hukumnya haram. Jika dia tidak punya suami, hukumnya haram menurut Syafi'iyah. Namun jika dia wanita bersuami, fasalah satu aujuhin, maka Syafi'iyah punya tiga pendapat. Ya, maka Syafi'iyah punya tiga pendapat. Yang satu mengatakan tidak boleh alias haram menimbang dari hadis. dan ini insya Allah yang benar. Kemudian tidak haram. Ini pendapat yang kedua, tidak haram. Ini, kemudian pendapat yang ketiga, jika dilakukan dengan izin suami, ini boleh. Jika tanpa izin, hukumnya haram. Ini itu rincian pendapat Syafi'iyah tentang masalah menyambung rambut. Mereka rinci menjadi tiga rincian. Rambut disambung dengan rambut manusia, hukumnya haram. Ini rambut manusia disambung dengan bukan rambut manusia, dengan hewan, namun dengan bulu hewan, namun dia statusnya najis, maka hukumnya haram karena membawa najis dalam sholat dan yang lain. Kemudian disambung dengan bulu yang suci dan itu bukan manusia, bukan rambut manusia, yang itu yang ketiga. Kemudian dirinci dengan dua rincian, kalau dia bukan perempuan bersuami maka haram tanpa ada perselisihan di antara Syafi'iyah, maka untuk gadis, untuk perawan hukumnya haram dengan sepakat para ulama Syafi'iyah. Kemudian jika bersuami maka ada tiga pendapat. Jika bersuami ada tiga pendapat, manakala penyambungnya adalah rambut bukan manusia dan suci. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan secara mutlak tidak haram, ada yang merinci kalau izin suami boleh, kalau tanpa izin suami hukumnya haram. Dan pendapat yang tepat kalau menimbang, pendapat yang dinilai asah menurut Syafi'iyah adalah pendapat yang ketiga, merinci. Meskipun kita katakan kalau berdasarkan zahir hadis, maka yang tepat adalah pendapat yang pertama yang tetap mengharamkannya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke hadis yang ke-120. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anak Jariyatun al-Ansar, ada seorang gadis Ansar menikah, wa annaha maridat, dan dia sakit, fatamarata sya'ruha, maka rontoklah rambut kepalanya. Maka orang-orang ingin, yaitu keluarganya ingin menyambung rambutnya. Lantas mereka bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum tersebut. Fala ana alwasilata wal mastausilata. Ya, maka Nabi melaknat alwasilah, wanita yang menyambung rambut, dan wanita yang jadi objek dan sasaran menyambung rambut, diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian hadis yang ke-121 dari Aisyah radhiyallahu anha, ana jariyatan al-Ansar, ada gadis Ansar, tazawajat menikah, wa annaha maridah, kemudian dia sakit, fatama'ata sya'ruha, maka rambut kepalanya rontok. Lantas keluarganya ingin menyambung rambutnya, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi mengatakan, la'anallahu wasilata wal mustausilata, Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta agar disambung rambutnya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang ke-122 tentang menyambung rambut, kemudian al-washimat, kemudian tato dan yang lain. Dari Abdullah, yaitu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Allah melaknat wanita yang mentato dan wanita yang ditato. Anam misad, wanita yang mencabuti bulu di wajahnya, wal mutanam misad, dan yang minta agar bulu di wajahnya dicabuti, wal mutafalijat, dan wanita yang merenggangkan gigi, lil husni, karena kecantikan, al mughayyirati khalqallah, dalam rangka kemudian mengubah ciptaan Allah. Atau saya bacakan sarahnya. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala melaknat al-wasimat, wanita yang mentato, wal mustawsimat, dan wanita yang minta agar ditato. Ya. Maka disebut wanita karena demikianlah umumnya. Ya, demikianlah umumnya di masa silam, di masa Nabi atau di masa jahiliyah. Ya, tato itu dilakukan oleh perempuan. Namun hukumnya sama saja, baik pelakunya laki-laki ataupun perempuan. Karena motivasi tato di masa jahiliyah adalah untuk kecantikan. Oleh karena itu, maka satu hal yang menarik, definisi tato oleh Imam Abu Dawud itu adalah meletakkan matahari tato di wajah. Isinya kemudian tinta atau yang lain. Maka yang disebut secara khusus oleh Imam Abu Dawud, penulis kitab Sunan, definisi tato itu di wajah. Menyebutkan di wajah. Meskipun di sini di komentari penyebutan wajah untuk tempat tato adalah lil ghalib. Demikianlah umumnya di masa silam. Di masa silam, di masa jahiliyah, rata-rata tato itu tato wajah. Wa aktsaru ma yakunu fi syafati. Paling banyak sasaran wajah tato karena tadi di wajah itu yang paling familiar dan yang paling sering adalah bibir. Ini tato bibir supaya selalu kelihatan merah atau semacam itu. Wa an-Nafi' mengatakan annahu yakunu fil litha. Itu di bibir. Ya, maka disebutkannya wajah oleh Imam Abu Dawud untuk definisi tato ini bukan syarat. Ini bukan syarat karena boleh jadi tato itu di tangan dan bagian badan yang lainnya. Ya. Dan boleh jadi bentuknya adalah ukir-ukiran, lingkaran, ditulisi nama orang yang dicintai, wa ta'atihi haram. Maka dikasih nulis nama ya, dengan tato di badan itu sudah ada sejak zaman dulu. Ya. Dan melakukannya adalah satu hal yang haram. Dan An-Nawawi tentang masalah tato beliau menjelaskan bahasanya tato itu haram alal fa'ilah pelaku pentato atau objek yang ditato bikhtiariha manakala dia ditato karena pilihannya. Demikian juga yang minta untuk ditato. Dan terkadang ada anak perempuan yang ditato padahal dia masih kecil, maka yang dosa adalah pelakunya. Sedangkan si anak kecil tersebut tidaklah berdosa karena dia belum mukallaf ketika itu. Ya, kalau ashabuna Syafi'iyah mengatakan, ini pendapat Syafi'iyah tentang tato, hadal maudi tempat yang ditato itu ya siru najisa, itu jadi najis. Karena itu ada pandangan yang beredar di masyarakat kita, kalau orang yang sholatnya orang yang bertato itu tidak sah. Nah, itu ceritanya dari sini. Dari pendapat Syafi'iyah yang mengatakan bagian tubuh yang ditato itu jadi najis. Hadal mauti alladhi wusima yasir najisan. Najis karena dia darah yang menggumpal di situ. dianggap najis. Fa'in amkana, sehingga jika memungkinkan untuk dihilangkan tatonya dengan terapi tertentu, wajib dihilangkan. Wa ilam yumkin, jika tato itu tidak mungkin dihilangkan kecuali dengan dilukai, maka dirinci. Jika khawatir gara-gara menghilangkan tato, jika dengan cara melukai itu dampaknya mati, atau kemudian tidak berfungsinya organ tubuh, atau fungsi organ tubuh, atau akan jadi cacat yang sangat memalukan di bagian badan yang kelihatan, ya sudah, tidak wajib dihilangkan. Namun jika tidak ada kekhawatiran hal-hal di atas, lazima izalatuhu, maka wajib dihilangkan. Wa yusab bi ta'khirihi, dia bermaksiat dengan menunda-nunda. Besok lah, minggu depan, bulan depan, itu nambah dosa. Wa sawa'un fi hadha kulluhu fi hadha kullihi ar-rajulu wal mar'atu. Dan hukum ini sama berlaku untuk laki-laki ataupun perempuan. Namun perlu diketahui bahasanya dijumpai kemudian bahasanya Asma binti Abu Bakar itu bertato. Ada riwayat yang menunjukkan bahasanya Asma binti Abu Bakar itu bertato. Dikutip oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di Fathul Bari. Beliau mengatakan, akhrajatu Bari bi isnadin sahih. Dihatkan oleh At-Tabari dengan sanad yang sahih. Dari Qais ibn Abi Hazim. Beliau mengatakan, aku masuk bersama ayahku, berarti Abu Hazim, masuk menemui Abu Bakar As-Siddiq. Maka fara'aitu yata Asma mausumah. Maka aku melihat tangannya Asma di rumahnya Abu Bakar, berarti Asma binti Abu Bakar itu bertato. Maka terdapat riwayat yang sahih menurut Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang menunjukkan Asma itu, atau ya, sekilas menunjukkan kalau Asma bertato. Bagaimana komentar ulama tentang riwayat ini atau konten riwayat ini? Atau baru mengatakan nampaknya Asma melakukan hal tersebut sebelum adanya larangan, dan tetap ada tato itu di tangannya setelah datangnya larangan dari Nabi. Atau baru mengatakan jangan ada orang yang punya sangkaan bahasanya Asma mentato tangannya setelah adanya larangan dari Nabi. Karena larangan bertato hadisnya sahih, hadisnya valid. Sedangkan itu komentar dari At-Tabari. Ini terjadi sebelum adanya larangan mentato. Sedangkan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dimungkinkan bahasanya Asma mentato tangannya karena tidak mendengar hadis atau tidak tahu hadisnya. Ya, maka tadi tawaran solusi dari At-Tabari, dia melakukannya sebelum keluar larangan dari Nabi. Sedangkan tawaran solusi penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau memberikan dua tawaran. Yang pertama, boleh jadi itu dilakukan setelah setelah ada larangan, namun larangannya tidak sampai dan belum didengar oleh Asma. Kemudian solusi tawaran penjelasan yang ketiga dari Ibnu Hajar, au kanat biyadiha jarohatun fadawatha, dimungkinkan bahasanya di tangannya Asma itu ada luka dan diobati, fabakya al-athar, kemudian bekasnya masih tertinggal. mislul washam fi yadiha. Dan bekas luka itu seperti terlihat seperti ya, tato. Nah, itu yang dilihat oleh Qais ibn Abi Hazim. Intaha kalamul Hafidz, sekian perkataan Al-Hafidz, dan ini adalah penjelasan yang sangat menarik. Maka kalau mau berhusnudzon dengan berhusnudzon tingkat tinggi, maka jawabannya adalah, penjelasannya adalah pakai tawaran yang kedua dari Ibnu Hajar. Itu sebenarnya bukan tato, namun seperti tato, asalnya adalah luka diobati namun bekasnya tidak hilang. Demikian tentang wasimat wal mustausimat. Kemudian wanam misot, dan Allah melaknat anam misot, wanita yang melakukan namas. Ai alati tusilu asy'ar minal wajhi. Namas itu adalah menghilangkan bulu dari wajah. Sebagaimana penjelasan An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan namisa adalah wanita yang menghilangkan rambut atau bulu dari wajah, dan mutanamisa adalah orang yang, wanita yang minta agar diperlakukan demikian, dan perbuatan hukumnya haram kecuali jika ya, tumbuh jenggot atau kumis pada perempuan, ya, fala tahrumu izalatuha, maka menghilangkan perempuan menghilangkan jenggotnya, bulu jenggotnya, tidaklah haram, bal yustahabu indana, bahkan menurut Syafi'iyah hukumnya dianjurkan. Namun ada salah satu ulama yang sebenarnya dinilai adalah bagian dari Syafi'iyah, yaitu Ibnu Jarir At-Tabari, beliau tergolong ulama Syafi'iyah mutaqaddimin. Beliau berpendapat tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali mau kemudian tidak boleh meskipun itu jenggot atau kemudian kumis di perempuan. Ya, mutanamisat tadi yang minta, kemudian al-mutafalijat itulah adalah wanita yang berupaya untuk kemudian mengecilkan giginya sehingga ada jeda antara satu gigi dengan gigi yang lain. Ya, jadi gigi yang cantik menurut orang Arab di masa silam itu bukan gigi yang rapat, sebagaimana gigi cantik menurut kita sekarang. Namun gigi yang cantik menurut orang Arab di masa silam adalah gigi yang kecil-kecil yang tidak rapat satu dengan yang lain. Dan ini sebagaimana gigi cantik menurut budaya Jawa. Nah, gigi cantik menurut budaya Jawa itu bukan yang rapat. Orang Jawa bilang gigi yang cantik itu yang biji timun. Seperti biji timun, itu gigi yang cantik, bukan gigi yang rapat. Maka sama ini dengan budayanya orang Arab, sehingga gigi yang cantik adalah gigi yang tidak rapat. Maka ada mutafalijat, wanita yang ingin membuat renggang antar giginya, dan gigi rapat itu biasanya adalah wanita yang dewasa. Sedangkan gigi yang tidak rapat itu ada pada gadis-gadis. Maka kemudian wanita-wanita ini ada yang kemudian mengikir giginya supaya tidak rapat satu dengan yang lain dan terlihat adalah seperti masih gadis atau perawan. Nah, ini mutafalijat. Maka mutafalijat dari kata-kata falaj, falat itu artinya furujah, ada celah antara gigi seri dengan gigi geraham. Wa taf'alu dhalika al-ajuz, kata Nawawi, ini dilakukan oleh wanita-wanita tua. Idharan li sirari, supaya kelihatan masih belia. Wa husnil asnan, dan indah giginya. Karena furjah latifah, adanya celah antara gigi, di antara gigi seri dan geraham, itu adalah takunu lil banati sirar, itu ada pada gadis-gadis kecil. Lil husni, maka ini tercela manakala lil husni, li ajli lil husni. Lil husni ini kembali ke mana? Karena dalam bahasa Arab yang nama jir dan majrur itu harus punya ta'alluq. Harus punya kaitan. Nanti beda kaitan, nanti akan beda maknanya. Kata As-Sindi, lil husni ini muta'alik bil mutafalijat. Bisa kita sambungkan hanya kepada wanita yang mengikir giginya. Au bil kul, atau dengan semua perbuatan yang disebutkan. Kesimpulannya, ihtimal atsani aula. Yang lebih bagus memaknainya dengan pemaknaan yang kedua yang disampaikan oleh As-Sindi. Bahasa lil husni ini bukan hanya khusus untuk mutafalijat, namun lil husni berlaku dari al-washimat, wal-mustawshimat, mutanammisat, wal-mutafalijat. Maka itu semua terlaknat manakala lil husni. Maka orang itu mentato badannya atau kemudian mencabut bulu di wajahnya, terutama alisnya. Demikian juga mengingkir giginya, manakala itu lil husni untuk kecantikan, itu yang terlaknat. Al-mughayirati khalqallah. Namun sebelumnya, di Fathul Bari disampaikan kata-kata husni ini untuk kecantikan, bisa dipahami bahasa yang tercela adalah orang yang melakukan hal tersebut karena kecantikan. Adapun orang yang melakukan hal yang tersebut limudawati, karena untuk pengobatan, karena menghilangkan cacat, aib, maka satu hal yang diperbolehkan. Al-mughayyirati khalqallah, mengubah ciptaan Allah. Mengubah ciptaan Allah ini sifatun lazimah, ada kondisi normal. Maka operasi pipi sumbing itu bukan mengubah ciptaan Allah, namun mengembalikan ciptaan Allah kepada kondisi normalnya, kondisi aslinya. Normalnya orang tidak sumbing, itu aslinya penciptaan Allah itu tidak sumbing. Sehingga orang yang punya bibir sumbing dari bayi, ya, itu tidak termasuk mengubah ciptaan Allah, namun mengembalikan ciptaan Allah kepada bentuk standarnya. Atau dengan bahasa yang lain, mengubah ciptaan Allah itu ada dua macam. Ya, ada yang karena kecantikan, maka ini yang terlarang. Ya, kemudian ada pun karena pengobatan. Ya, jika tujuannya adalah pengobatan, menghilangkan cacat dan aib, maka ini diperbolehkan. Dan yang namanya mengubah ciptaan Allah, ciri pengubah ciptaan Allah yang bermasalah dan terlarang adalah bersifat permanen. Adapun jika bersifat sementara, maka tidak termasuk. Oleh karena itu, maka syariat membolehkan mewarnai kuku dengan hina, dengan daun pacar, dengan tumbuhan pacar, dan dia bersifat sementara. Demikian juga syariat membolehkan untuk menyemai rambut atau bahkan menghancurkannya Uban disemir dengan warna selain warna hitam. Jadi benarkan dalam syariat dan tidak dinilai sebagai bentuk mengubah ciptaan Allah yang terlarang karena dia tidak bersifat permanen, sementara saja. Sehingga bolehkah kemudian rebonding, apakah itu termasuk mengubah ciptaan Allah? Jawabnya tidak termasuk karena dia bersifat sementara, kiasnya tidak ke ketato, namun kiasnya ke tadi, kiasnya ke mewarnai kuku dengan henna dengan pacar, dan kiasnya ke mewarnai uban. Ya, fabalagha dzalika, maka hadis Ibnu Mas'ud ini sampai kepada seorang perempuan dari Bani Asad namanya Ummu Ya'qub. Wa kanat taqra'ul Qur'ana, dan dia membaca Al-Qur'an. Nih, yang dimaksud dengan dia membaca Al-Qur'an, dia hafizah Qur'an. Fa atathu, maka Ummu Ya'qub ini datang menemui Ibnu Mas'ud. Faqala, lantas bertanya, apa itu hadisun hadis yang sampai kepadaku darimu? Apa itu perkataan yang sampai kepadaku darimu? Anakah bahasanya anda, wahai Ibnu Mas'ud, la anta, anda melaknat al-washimat wal-mustawsimat, wanita yang mentato dan wanita yang ditato, wanita yang mencabut bulu di wajahnya atau minta dicabut bulu di wajahnya, dan wanita yang merenggangkan gigi untuk kecantikan yang mengubah ciptaan Allah. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kenapa aku tidak melaknat man la'ana Rasulullah, orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi kitabillah, dan hukumnya itu ada di Al-Qur'an. Dan wanita ini Ummu Ya'qub mengira bahasanya poin-poin yang disebutkan di hadis di atas itu ada teks jelasnya, tercantum secara eksplisit ya, di Al-Quran. Oleh karena itu, dia mengatakan, faqalat al-mar'atu laqad qara'tu ma baina lawhai al-mushaf. Sungguh aku telah membaca apa yang ada di antara dua lempengan mushaf. Apa yang dimaksud dengan dua lempeng? Ada dua penjelasan tentang yang dimaksud lauhai ini. Penjelasan yang pertama, mayu ja'alu al-mushafu fihi, wadah mushaf. Karena dulu orang menulis mushaf dalam lembaran-lembaran. Wa ja'aluna lahu dafataini min khushabin. Lantas lembaran-lembaran itu mereka letakkan ya, di antara ya, dua penutup, dan penutupnya terbuat dari kayu. Jadi covernya terbuat dari kayu. Penjelasan yang kedua mengatakan lauhain itu kursi yang diletakkan padanya mushaf. Kalau di tempat kita kursi berdiri, ya, bersilangan kakinya, ya, yang ini terbuat dari kayu, dan di situ untuk meletakkan mushaf. Maka aku sudah baca, kalau pakai penjelasan yang kedua, antara sisi sini sampai sisi sini, artinya aku telah baca, dan karena dia hafal Quran, dari awal mushaf sampai akhir mushaf. Pemawajatuhu, namun aku tidak mendapatkannya. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, lain kunti qara'tihi, jika engkau sungguh-sungguh membacanya, engkau akan menjumpainya. Yang dimaksud dengan membaca di sini, merenungkannya. Dan kemudian beliau membaca firman Allah, wa ma atakum rasuluhu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Sisi pendalilan dengan ayat ini, Bahasa yang kita pahami dari ayat ini, haramnya menyelisih Nabi dalam apa yang Nabi perintahkan dan Nabi larang. Dan orang yang menyelisihi perintah dan larangan Nabi berhak untuk mendapatkan laknat. Dan wanita-wanita yang disebutkan dalam hadis adalah wanita yang berhak untuk mendapatkan laknat karena menyelisih tuntunan Nabi. Kemudian wanita tersebut mengatakan, Ummu Ya'qub mengatakan, fa inni ara syai'an min hadha, aku melihat salah satu dari hal yang terlarang di atas ada pada istrimu al-an saat ini. Jadi yang disebut tentang ada kemudian tato, ada kemudian kemudian mencabut atau kemudian mencabut di bulu, bulu di wajah, kemudian mengerik gigi atau memangkur gigi, mengecilkan gigi. Dari tiga poin ini, kira-kira apa yang dimaksudkan oleh Ummu Ya'qub dengan syai'an? Salah satu dari tiga di atas. Maka Abdul Abbas Al-Qurtubi Bansar Rasul Muslim mengatakan, ta'ni anna haro'at ala imro'ati an waqtin qoribin min waqti kalamihi ma'ahu wal aqrabu ma yakunu dhalika syai'at tanmis. Kemungkinan yang paling mendekati yang dimaksudkan adalah tanmis, al-mutanammisat, mencabut bulu di wajah. Kemudian yang dimaksud dengan al-an saat ini, maksudnya adalah belum lama. Ummu Ya'qub melihat bahasanya istri Ibnu Mas'ud an waqti qoribin, belum lama, kemarin belum lama. Maka al-an dalam kalimat ini maknanya adalah an qoribin, belum lama. Belum lama yang lewat aku lihat istrimu melakukan salah satu dari tiga hal di atas. Dan kemungkinannya adalah tadi anames. Nah, siapa itu istrinya Ibnu Mas'ud? Istrinya Ibnu Mas'ud namanya Zainab binti Abdullah Ats-Tsaqafiyah. Ya, dan dia adalah wanita yang kaya. Ya, maka Ibnu Mas'ud ini miskin, laki-laki miskin, istrinya wanita kaya. Ya, sehingga sebagaimana dalam hadis yang lain, Zainab ini punya duit yang punya kewajiban bayar zakat. Maka dia mau membayarkan zakatnya kepada orang-orang miskin, dicegat sama Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, orang yang paling berhak untuk mendapatkan santunan dari zakatmu adalah suamimu. Nah, daripada jauh-jauh ke yang lain, berikan saja padaku. Maka Zainab mengatakan, saya tidak mau sampai saya tanyakan dulu sama Nabi. Maka ditanyakan Zainab kepada Nabi dan jawaban Nabi, betul apa yang dikatakan oleh suamimu. Ya, maka Ibnu Mas'ud itu miskin, istrinya kaya, punya duit yang punya harta yang atau emas dan yang lainnya yang sampai wajib untuk dibayarkan zakatnya. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, idhabi fangduri, silakan masuk ke dalam, lihat. Ya, istriku melakukan hal itu ataukah tidak? Kata Al-Qurtubi, kata Abu Labas Al-Qurtubi, beliau jelaskan bahasanya, tatkala Ibnu Mas'ud mengetahui istrinya melakukan hal itu, Ibnu Mas'ud telah melarangnya, dan sang istri pun mau dilarang oleh Ibnu Mas'ud. Berarti Zainab ini betul-betul wanita yang salihah, dilarang oleh suaminya dan berhenti. Karena wanita yang tidak soleha nanti akan mengatakan, kamu tidak bayari kok ngelarang-larang. Nah, aku pakai duit-duitku sendiri, kamu ngelarang-larang. Nah, itu jawaban wanita yang tidak soleha, yang tidak manut sama suaminya. Karena dia merasa kaya, suaminya miskin. Kamu gak bayari, saya gini-gini sendiri kok, enggak perlu. Tidak minta duitmu, kamu larang-larang. Ah, gitu. Nah, di sini kata Abul Abbas Al-Qurtubi, nah, Ibn Mas'ud melarangnya dan istrinya pun menuruti larangan suaminya. Wasaat fi izalati hatta zala, sehingga dia bersungguh-sungguh untuk menghilangkan larangan tersebut dan hilang. Lantas oleh karena itu ketika Ummu Ya'qub masuk ke dalam rumahnya Ibn Mas'ud. Nah, apa yang dimaksud dengan jima di sini? Nujami'ha di sini ada dua pendapat ulama. Mayoritas ulama mengatakan lam nusahibha, kami tidak akan, kami Ibnu Mas'ud, aku tidak akan mau kumpul dengan keras seorang perempuan menyambung biraksiha, rambut kepalanya, syai'an dengan sesuatu. Syai'an di sini nakir. Dia kalah Muslim. Kemudian dari Muhammad ibn Abdurrahman ibn Auf, beliau mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan pada saat haji, dia di atas tahun ketika beliau pergi haji, di atas mimbar Masjid Nabawi, di haji kemudian mampir di Madinah. Bahwa yakul, dan beliau mengatakan sambil memegang kusotan min sya'arin, satu kumpulan rambut yang ada di tangan pengawalnya. Maka Muawiyah yang ketika itu adalah khalifah mengatakan, aina ulama'ukum, di manakah peran ulama-ulama kalian wahai penduduk Madinah, kenapa ini beredar di masyarakat kalian? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang semacam ini, dan Rasul mengatakan binasanya Bani Israel gara-gara perempuan-perempuannya memakai ini rambut palsu. Muttafaqun alaih, hadisnya diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.